Matamu bagus sekali. Kenapa tidak kemarin-kemarin aku melihatnya? Aku mau rombongan itu besok malam main di benteng. Kita kok gak ditangkep, padahal tidak mati. Apa ya? Itu artinya kita tidak dianggap ada. Mati boleh, hidup ya boleh. Oh, kita sudah lama mati toh. Ayo, orang tidak punya bangsa, ya begitu nasibnya.